sayang sama saya. Iya nak, ibu akan selalu sayang padamu. Saya juga sayang selalu sama ibu. Anakku, ibu pasti selalu ingat kamu. Ya sayang ya.